Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Salasatil Usul. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau wafat dalam keadaan Islam sudah sempurna. Dalilnya adalah firman Allah taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridhai untuk kalian Islam sebagai agama. Sehingga karena Islam sudah sempurna, maka tidak butuh yang namanya penambahan atau pengurangan atau perubahan atau penggantian. Yang wajib atas kita adalah mempelajari Islam yang sudah sempurna tersebut dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat Nabi. Mempelajarinya, memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya, lalu mendakwahkannya kepada yang lain. Tidak boleh ditambahi atau dikurang. Kemudian kata penulis berikutnya, qala wad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qauluhu ta'ala. Sedangkan dalil yang menunjukkan atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 30-31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati, akan meninggal dunia. Ayat ini ditujukan kepada Nabi. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka, manusia, seluruh manusia juga akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian nanti pada hari kiamat akan berselisih, berbantah-bantahan di hadapan Rabb kalian. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa fi hadhil ayati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ursila ilaihim mayyitun. Maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan dan keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan umat manusia yang mana Nabi diutus kepada mereka, maka semuanya akan mati, akan meninggal dunia. Tidak ada yang kekal. wa annahum sayakhtasimuna 'indallahi yaumal qiyamati, dan bahwasanya mereka manusia itu nanti pada hari kiamat akan berbantah-bantahan, berselisih di hadapan Allah, di sisi Allah, saling menyalahkan, saling membantah dan seterusnya. Fayahkumu bainahum bilhaqqi, maka Allah akan memberikan keputusan di antara mereka, di antara manusia yang berselisih tadi, yang saling berbantahan tersebut, Allah yang akan memutuskannya. Mana yang benar, mana yang salah. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Tidak akan pernah. Mungkin dalam satu daerah, tempat, kaum mukminin kalah, tetapi secara umum tidak mungkin. Tidak mungkin seluruh dunia mukminin kalah. Mesti ada yang menang. Mesti kebenaran zahirin, nampak. Dan mesti ada yang membawanya, membelanya. Ini sudah menjadi sunnatullah. Kaum mukminin, ahlus sunnah senantiasa ada di setiap zaman, setiap waktu. Kemudian qala wan nasu idza matu yub'atsuna, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, dan manusia apabila mereka mati, meninggal dunia, maka mereka akan dibangkitkan. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bayyana rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-jumlati anna an-nasa idza matu yub'atsuna. Penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan pada kalimat ini bahwasanya manusia apabila telah mati, mereka akan dibangkitkan. Yab'atuhumullahu azza wa jalla ahya'an ba'da mautihim lil jazai. Allah azza wa jalla akan membangkitkan mereka, manusia tersebut, dalam keadaan hidup setelah matinya untuk diberikan balasan. Seluruh manusia mati, kemudian Allah bangkitkan sehingga mereka hidup kembali dengan jasad mereka yang utuh. Untuk apa? Diberikan balasan atas amalan-amalan mereka. Wa hadza huwa an-natijatu min irsalir rusuli ay ya'mal al-insanu li hadzal yaumi yaumil ba'tsi wan nusyuri. Dan inilah yang merupakan hasil atau tujuan dari diutusnya para rasul, yaitu agar manusia beramal soleh untuk menghadapi hari ini, yakni hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Itulah hikmah atau tujuan diutusnya para rasul, agar seluruh manusia beramal soleh untuk menghadapi hari kebangkitan, hari dikumpulkannya mereka di padang mahsyar, yang di hari tersebut mereka akan dihisab dan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Al-yawmul ladzi ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَحْوَالِهِ وَأَهْوَالِهِ مَا يَجْعَلُ الْقَلْبَ يُنِيبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَخْشَى هَذَا الْيَوْمَ. Yaitu suatu hari yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kengeriannya dan kedahsyatannya, keadaannya yang begitu mengerikan dan dahsyat, yang hal itu akan menjadikan hati manusia kembali kepada Allah Azza wa Jal dan takut terhadap hari tersebut. Harusnya seperti itu. Ketika seorang hamba mendengar dan mengetahui kengerian, kedahsyatan hari kebangkitan, hari kiamat, maka harusnya mereka lembut hatinya, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan meningkatkan amal soleh. Ada perubahan. Yang tadinya bermaksiat, segera bertobat. Yang tadinya amalannya biasa, standar, normal, ditingkatkan. Kenapa? Karena dia berusaha untuk sukses di hari kebangkitan tersebut, agar selamat. Maka dia meningkatkan amal solehnya. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang kengerian hari kebangkitan tersebut. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Al-Muzzammil 17-18. Maka bagaimana kalian tidak menjaga diri-diri kalian dari siksaan Allah jika kalian kufur, kafir terhadap suatu hari yang menjadikan anak-anak beruban. Jadi hari kiamat, hari kebangkitan. Karena mengerikannya hari tersebut, maka anak-anak kecil beruban. Rambutnya beruban. Menunjukkan kengerian hari tersebut. Anak-anak menjadi beruban rambutnya. Dan di hari tersebut, langit terpecah, terbelah. Adalah janji Allah itu mesti terlaksana. Wa fi hadhihi al-jumlati isharatun ila al-iman bil ba'thi wastadalla asy-syekhu lahu bi ayataini. Dan di dalam kalimat ini terdapat isyarat tentang wajibnya beriman terhadap hari kebangkitan, terhadap kebangkitan. Dan Syekh rahimahullah berdalil dengan dua ayat tersebut tentang adanya kebangkitan. Qala wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil tentang adanya kebangkitan atau dibangkitkannya manusia adalah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Taha ayat 55. Minha khalaqnakum, darinya kami menciptakan kalian. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ay minal ardi khalaqnakum hina khalaqa khuliqa Adamu alaihi salatu wassalam min turabin, yani dari tanah, dari bumi atau tanah kami menciptakan kalian. Yani ketika diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam dari tanah. Adam alaihi salam, Abul Bashar, bapaknya manusia, Allah ciptakan dari tanah. Tanah liat. Adapun keturunannya, maka dari saripati tanah atau dari air mani. Wa fiha nu'idukum, dan padanya kami akan mengembalikan kalian. Ai bidafni ba'dal mauti. Dan padanya, pada bumi tersebut, tanah tersebut, kami akan mengembalikan kalian. Yakni ketika dikubur setelah kematian, setelah mati. Dikubur tentunya di tanah, di bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan darinya, dari tanah, dari bumi, kami akan mengeluarkan kalian, kata Allah, taratan ukhra, pada kali yang lain, waktu yang lain. Ai bil ba'thi yaumal qiyamati. Yani dengan dibangkitkannya manusia dari kuburan-kuburan mereka pada hari kiamat nanti. Qala wa qawluhu ta'ala. Dan juga dalil yang lainnya yang menunjukkan adanya kebangkitan adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 17 sampai 18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebaik-baiknya. Yani menciptakan manusia dari bumi, dari tanah. Thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian padanya, pada bumi tersebut. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya dari bumi tersebut. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadhihi al-ayatu muwafaqatun tamaman liqoulihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat ini yang terdapat dalam surat Nuh itu mencocoki secara sempurna firman Allah Ta'ala pada ayat sebelumnya, atau pada ayat yang lain yang telah kita bacakan tadi, surat Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan padanya kami akan mengembalikan kalian, yakni dikubur ketika setelah mati. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan, dan ayat-ayat yang semakna ini sangat banyak. Wa qad abdallahu 'azza wa jalla wa 'ada fi itsbatil ma'adi hatta yu'minan nasu bidzalik. Dan sungguh Allah 'azza wa jalla telah menampakkan keterangan, bukti, dan telah mengulangi, diulang-ulang tentang ditetapkannya hari kembali, yakni hari kiamat, sampai manusia beriman dengan hari tersebut. Wa yazdadu imanan, dan sampai mereka bertambah keimanannya terhadap hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan. Allah mengulanginya bukan sekali dua kali, tapi sering disebutkan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, agar manusia beriman dengannya dan agar bertambah keimanan mereka terhadap hari tersebut. Wa ya'malu li hadzal yaumil 'adzim, dan agar mereka beramal, yakni beramal soleh untuk menghadapi hari yang agung ini, yang besar ini. Alladzi nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana minal 'amilina lahu wa minas su'ada'i fihi. Yang mana kita semuanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Dia menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beramal soleh untuk menghadapi hari tersebut. Dan termasuk orang-orang yang berbahagia di hari tersebut. Ini doa dan harapan kita. Kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar termasuk orang-orang yang semangat beramal soleh untuk menghadapi hari kiamat, hari kebangkitan tersebut. Karena hikmah disebutkannya hari kiamat, hari kebangkitan adalah agar kita mengimaninya dan beramal soleh secara maksimal. Itu fungsinya, faedah dari disebutkannya hari kebangkitan, hari kiamat. Dan yang kedua, kita memohon dan berdoa kepada Allah agar di hari kebangkitan, di hari kiamat tersebut, kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena amal soleh yang kita telah kita lakukan. Qala wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Dan setelah dibangkitkannya manusia dari kuburan-kuburan mereka, ini dari alam kubur, alam barzakh. Yang namanya kuburan tidak mesti berbentuk lubang yang dibuat, digali oleh manusia. Semua orang yang telah mati, telah meninggal dunia, bagaimanapun caranya atau penguburannya, yang jelas mereka berada di alam kubur, alam barzakh. Apakah yang tenggelam, yang terbakar, atau yang dimakan binatang. Berarti semuanya telah mati. Maka beralih, pindah ke alam kubur, alam barzakh. Bisa mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya azab kubur. Jangan dibayangkan ada ditanya bagaimana yang tidak dikubur. Tetap berada di alam barzakh. Dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan mereka semuanya itu. Setelah dibangkitkan, muhasabuna, mereka akan dihisab, diperhitungkan amalannya, atau diperlihatkan amalan-amalan mereka, diperiksa, ditampakkan, diperlihatkan. Wa majziyuna bi a'malihim, dan setelah dihisab mereka akan dibalas sesuai dengan amalan-amalannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, sedangkan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. An-Najm ayat 31. Agar Allah membalas orang-orang yang telah berbuat kejelekan sesuai dengan amalan mereka. Dan agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yani anna an-nasa ba'da al-ba'thi yujazawna wa yuhasabuna 'ala a'mali. Yani manusia seluruhnya setelah dibangkitkan, maka mereka akan dibalas dan hisab. Dihisab dan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun. Jika baik amalannya, maka balasannya pun baik. Maka kebaikan yang akan didapatkan. Wa in syarran fa syarrun. Namun sebaliknya, jika amalannya jelek, maka kejelekan yang akan didapatkan, akan dibalas dengan kejelekan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa saja yang melakukan amalan walaupun seberat biji sawi atau semut yang kecil, yang paling kecil, berupa kebaikan. Maka siapa saja yang melakukan amalan kebaikan walaupun sangat kecil, paling kecil seperti biji sawi, maka dia akan melihat pahalanya, balasannya. Dan sebaliknya siapa saja yang melakukan kejelekan walaupun seberat seukuran biji sawi, maka dia pun akan melihat balasannya. Az-Zalzalah ayat 7-8. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa nadu'ul mawazina, wa nadu'ul mawazina al-qisqa liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan dengan adil di hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dirugikan, yang dizalimi sedikit pun di hari tersebut. Ketika ditimbang amalan-amalannya, tidak ada yang dirugikan sedikit pun, tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Semuanya diperiksa, ditimbang, dihisab, dibalas dengan adil. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan jika amalan tersebut hanya sebesar biji sawi, niscaya kami akan mendatangkan balasan amalan tersebut. Yani walaupun amalannya sangat kecil, paling kecil, maka tetap akan didatangkan oleh Allah, akan ditampakkan balasannya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi surat Az-Zalzalah. Dan cukuplah kami sebagai yang menghisab amalan-amalan manusia. Surat Al-Anbiya ayat 47. Wa qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala juga berfirman, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yublamun. Al-An'am 160. Siapa saja yang datang dengan membawa satu kebaikan, beramal soleh dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Dan siapa saja yang datang dengan membawa kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali sesuai dengan kejelekan tersebut, tidak dilipat gandakan. Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Fal hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin ila adhafin katsiratin fadlan min Allahi azza wa jalla wa imtinanan minhu subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya kebaikan, balasannya itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan dibalas sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat yang banyak, lebih dari 700 kali lipat, bisa lebih dari itu, bahkan bisa bi ghairi hisabin, tanpa hitungan. Hanya Allah yang tahu berapa balasannya. Ini sebagai apa? Fadlan minallah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kitanya, bukan. Karena keutamaan dari Allah, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, dengan dilipat gandakan balasan amal soleh tersebut. fahuwa jalla wa ala qad tafaddala bil amali salihi thumma tafaddala maratan ukhra bil jazai alaihi hadzal jazaa'al wasi'al katsira. Maka dialah Allah jalla wa ala yang telah mengutamakan sebagian hambanya dengan amalan soleh. Artinya, ketika seseorang mampu beramal soleh, mampu melakukan amalan soleh, ketaatan, itu karena keutamaan dari Allah. Karena taufik dan hidayah dari Allah. Bukan karena kehebatan dia. Bukan karena dia anaknya Fulan bin Fulan, bukan. Bukan karena dia orang ini, daerah ini, negara ini, bukan. Dia bisa beramal soleh karena diberikan taufik oleh Allah sehingga bisa beramal soleh. Ini juga berarti keutamaan dari Allah. Ketika seorang hamba mampu beramal soleh, maka bersyukurlah bagi siapa saja yang bisa mengerjakan amal soleh. Bisa sholat berjamaah, bisa menghadiri taklim, majelis ilmu. Ini semua contoh-contoh amal soleh. Yang siapa saja mampu melakukannya, hendaknya bersyukur. Dan itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sekali lagi Allah memberikan keutamaan kepada hambanya yang telah beramal soleh tersebut dengan diberikan balasan atas amal solehnya dengan balasan yang luas dan banyak ini. Sudah dia beramal solehnya karena Allah yang memberikan taufik kepadanya sehingga dia beramal soleh. Kemudian di akhirat diberikan balasan yang berlipat-lipat. Ini keutamaan yang kedua kalinya. Keutamaan di atas, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya seorang hamba sangat-sangat pantas untuk terus-menerus senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu nafas pun, tidak ada satu waktu pun kecuali dia berada di dalam kenikmatan dari Allah. Maka adanya dia terus-menerus dan bersemangat untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dia berikan kepada kita. Ammal amalus sayyi'u fa inna sayyi'ata bimithliha la yujazal insanu bi aktsara minha. Adapun amalan yang jelek, kemaksiatan itu, maka kejelekan hanya dibalas dengan yang semisalnya. Satu kali lipat. Ini sama. Tidak dilipat gandakan. Satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Seseorang tidak akan dibalas lebih banyak dari kejelekan yang telah dia lakukan. Ya, ini tidak dilipat gandakan. Satu kejelekan, satu kesalahan dibalas dengan yang semisalnya. Dengan satu kejelekan pula. Yang semisal, sebanding, dan sama. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa man ja'a bisayyati fala yujaza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan siapa saja yang datang dengan membawa kejelekan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Dan mereka tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangi atas balasannya. Yaitu ketika dia berbuat satu kejelekan, yang dibalas dengan satu kejelekan, tidak dilibatgandakan. Ketika dia berbuat satu kebaikan, maka tidak akan dikurangi, dibalas dengan sempurna. Bahkan dilipatgandakan 10 kali lipat, bahkan lebih. Wa hadza min kamali fadlillahi wa ihsani. Ini semuanya menunjukkan atau termasuk dari kesempurnaan karunia Allah dan kebaikannya. Allah memberikan karunia dan kebaikan yang sempurna kepada hamba-hambanya. Qala thumma istadalla syaikhu rahimahullah bidzalika biqaulihi ta'ala. Kemudian syaikh rahimahullah berdalil untuk hal itu, untuk balasan tentang kejelekan hanya dibalas dengan yang semisalnya, atau secara umum balasan atas amalan manusia, maka syekh berdalil dengan ayat tadi, An-Najm ayat 31, liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan dengan apa yang mereka lakukan, sesuai dengan yang telah mereka lakukan. Walam yaqul bisau'a, dan Allah tidak mengatakan bisau'a, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan dengan yang lebih jelek. Allah tidak berkata seperti itu, tetapi dengan bima amiru, Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan yang mereka lakukan. Tidak dilipat gandakan. Tidak dibalas dengan yang lebih jelek, tidak. Tapi dengan yang sesuai dengan amalan mereka. Allah tidak mengatakan bisau'a dengan yang lebih jelek. Kama qala, sebagaimana yang Allah firmankan ketika menjelaskan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa yajziyalladzina ahsanu bilhusna, dan agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan bilhusna, dengan yang lebih baik. Bilhusna, bukan dengan bilhasana, bilhusna, dengan yang lebih baik. Untuk kebaikan dibalas dengan yang lebih baik, untuk kejelekan dibalas dengan yang serupa. Tidak dengan yang lebih jelek, tapi dengan yang serupa. Nah, itu tentang hari kebangkitan, hari hisab, dan hari pembalasan yang harus diimani oleh manusia, yang sifatnya adalah wajib, bahkan rukun. Artinya masuk rukun iman. Yang namanya rukun, kalau gak ada berarti orangnya gak beriman. Begitu. Beriman dengan hari akhir, termasuk padanya hari kebangkitan, hari hisab, hari jaza, yani hisab dan jaza, dihisab dan pembalasan, semuanya itu harus diimani agar dia menjadi seorang mukmin. Kemudian setelah beriman, maka buktikan dengan wujud amal soleh, agar kita semakin sempurna mendapatkan kemanfaatan dari keimanan kita kepada hari akhir. Harus bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari beriman terhadap hari akhir, hari kebangkitan, dengan cara memaksimalkan amalan soleh. Semakin seorang hamba luar biasa imannya kepada hari akhir, semakin kuat, semakin bagus, maka semakin maksimal amalan solehnya. Namun ketika keimanan dia berkurang terhadap hari akhir, dia beriman tapi melemah, berkurang, maka akan berkurang amal solehnya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan mempersiapkannya dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.